اللهم صل على محمد. Lah anake kula sampean iso diharapkan pendungae lek saleh. Donong nang wong tuwa. Sampeyan wis mati ku lho. Sering disedakoi. Kok ganjarane dihadiahno sampeyan. Ancen anak saleh. Ditahlili, sering disoba pesareane, diramut, seneng. Lah nek anak gak saleh, gak iso ngaji. Ngrasakno nyelameti wong tua, nyodakoi wong tua ngerasa no, nah lili itu gak ada wong tua sebab kuburan ada orang paling-paling ya, nek kateri yoyo ngeko moro nang kuburan mereka tonggo-tonggo ada nang kuburan sawangane kok gak melu nang kuburan, ya melu tapi ya gak ngaji, ya gak iso ini kuburan ya gak tahlil, ya gak entos rangkat ini kuburan ini sang warit untuk-untuk gak warit tutup kuburan kuburane bapakne dibabati resi. Prosone lek diresiki kuburane nang wong tuane seneng. Engkaro dikai kembang. Pak, aku gak iso ngaji, Pak. Sepurane, Pak, tak gawe kembang ae, Pak, ya wangi-wangi, Pak. Aja kuwatir. Engkaro digerocok banyu kendhi, gerocok-gerocok-gerocok-gerocok. Jare bapakne teko kuburan, kelilipen lho blok, goblok. Wis gak gelem tahlil, gak gelem dongakno malah kuburane wong tuwa digerocok banyu. Dorong dalam kubur sendek dunia itu sampeyan misalnya wis tuwa melu anak le anak soleh enak pak wong tuwa kan biasanya penyakitnya wis macem-macem watuk misalnya lagi le anak soleh dunung bapaknya watuk bapak jenengan watuk bapak monggo ngunjuk riyen bapak ngunjuk ya tak umbini Bismillah. Alhamdulillah. Nek kirang legi nggih sabar bapak nggih. Yo gak popo bapak wis seru nek gula legane yo larang. Temen gak legi, Pak. Nek gak percaya engko cobaan njipono. Iku le anak dunung, le anak gak dunung. Gak iso ngaji. Wong tuane lara nemen wis megap-megap. Nah, mrene ana. Lapo, Pak? Bengak, bengok. Aku ndek kene, lapo? Bapak wis lempok, Nak. Kaya wis gak kuat maneh. Ya alhamdulillah le ngono. Gak suwe-suwe ngramute. Batukmu atos ngono ya. Wong tuwa lara, alhamdulillah. Dikapakno, Pak. Aku dudu dukun gak iso nyuwuk. Aku dudu dokter gak iso nyontek. Ngaji yo nak, ngaji yo. Bapakku ben ayem. Ngaji apa, Pak? Yo maca-maca Yasin ngono. Yasin wis kawin, Pak. Ancen gak kenal surat Yasin. Rone Yasin koncoe, ngono ku bapakne yo katut yo an. Lah kapan kawine? Bapak kok gak dikongkon kondangan kata bongkoy mikir badokan ancen anak goblok gak gelem ngaji wong tuane nazak malah diomongi meneng opak meneng opak sambat aja gitu tak setel nono lagu enak iki pak nyetel TV pahuan tersidi lu powernya dipolno mulai sing disetel ton dangdut selanjutnya kita tampilkan seorang bidu wanita yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sambut bersama penampilan dari Niken Aprilia masih bersama New Palapa. Apa ane kawaget langsung mate. Ya perkara kena New Palapa. Ngundi alam kubur ditakoni malaikat mungkar nakir. Man rob buka. Sopo pengiranmu. Palapa. Malaikat godeg-godeg ana pangeran Palapa. Man rob buka sapa pangeran Palapa. Ya Allah. Makane saiki kari sampeyan melendi duwe anak sing solih karo duwe anak sing toleh. Lah kabeh wong tuwa kepingin anak ayah api, gini apa enggak? Masnya wong tuai gak pati api, gue sering gak mal contoh. Maling gue elek-elek uang, gak ono sing dua cita-cita anak ayah jadi maling. Sak nakal nakal uang wedok, sing tukang zino, sobone petian gono. Ngapal lo langganan, nok rapal gue. Dolek Surabaya, doli. Lek Kediri, semampir. Nganjuk, guyangan. Jenegoro, kano. Pak Yai, apal? Apal langganan. No langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Masuk kiai kok nyenok. No aku lho Pak Lem lebungun iku. Mesti konangan uang. Uang rai ku dikenal uang sak Indonesia. Wong aku lagi teko ana sing kul wae le sawen. Lah umpama aku mlebu nang ngono iku mesti konangan, nemene kok yo masuk koran. Halaman pertama nang tulisane kok pedi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam meteing kring. Enggak yo ora karu-karuan. Lho ngono ku wong wedok nakal yo gak ono Pak, sing kepengin anake nakal gak ono. Gak ono wong wedok ngomongi anake nak, ya muga-muga awak musuk luweh laris timbang ibu ya nak. Ibu suwengi paling banter me oleh 5. Kon meneh suwengi paling gak kudu oleh 12. Gak ono, kabeh kepengin anake apik, sholih, sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong tuwa iku nek wis mati di alam kubur, anake sing ndek donya kok apik-apik, sholih-sholihah, masyaallah. Ya wayem bendina oleh kiriman BLT. Bantuan langsung tunai. Lah bendina ngantek ten hadis digambarno, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharigil mughawwas yantadhiru da'adan dal haqqi min auladi wa qaribi wa shodiqillah fa idil haqqatu kana dahabu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Saman gak ngerti gak apa-apa. Gak apa-apa gak ngerti ya wis. Sorry bro, sorry. Uang di alam barzah iku persasat padha karo wong kelelep. Lek ndek donya kelelep mergo banjir. Tapi lek di alam kubur kelepe mergo dosa. Arane wong kelelep mesti bengok-bengok, jerit-jerit, sambat-sambat, njaluk tolong. Lah sing iso nulungi apa? Donga. Dongae sapa? Dongae kanca, dongae tangga, dongae anak. Dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Iki sing paling bisa diharapkan, paling kena diharap-harap dungane sinten? Anak, betul. Dungane tangga kena diharap-harap, tapi ana sayange. Sayange apa? Wong iku nek soge, kancane akeh, akeh sing ngancani, berarti akeh sing dongakno. Iya mbuh kok ngono. Aku iki sampe gregeten, Pak. Ibu-ibu kadang yang ngono, iring-iring kemanten ae dibedak-bedak no. Sing sugih balo sugih, sing melarat itu kelompok no podo melarate. Sing sugih-sugih itu makna mobil sing api-api, mobil mewah-mewah, bongsani mobil Hammer, Land Cruiser, Fortuner, Innova, Avanza, Xenia, Mercy, EBV, CRV, Terios, Rus, Honda Jazz. Iku sing suge-suge, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Emma, Mbak Erna, Mbak Tasya, Mbak Cindy, Mbak Susi, Mbak Lili. Tapi engko sing balane Sundari, Ratemi, Subiah, Kasmining, Rumijah, Paenah, Katoya, Sumiati, Sumiatun. Ya kol tepak iku. Nek perlu diusung nggae tosa. Ya gak podo, sangune ae gak podo. Lah sing soge-soge numpak mobil mewah, sangune yang enak-enak, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, kelengkeng, anggur, ngombene Fanta, Coca-Cola, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Ya iku. Wong soge. Lah sing melarat-melarat numpak kolba yo sangune yo ote-ote. Onde-onde, lemper, gedang goreng, tahu isi, tempe bus yo. Gawe lombok uwake, ngombene es teh diwadahi plastik. taleni set nang kowe dicokot pojokane diketuti ndur kendaraan. Entuk nggon kemanten ya suweje, sing mudhun kok mobil apik wong soge-soge ya ketok gandhes, luwes, lemes, pantes. Ancen wong soge mudhun nganggo sandal jinjit diukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokonge jeyentitno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Gelungane rambut topi padha bane prauto. Mudhune nyangkluk entas karo nyekeli dompet nang mlakune dijentit-jentit-jentit-jentit. Lembeane tawowo, soale gelange akeh. Kalau pamer gelang mlaku iso krimcing krimcing krimcing krimcing. Gila gila. Lambene pencap-pencep. Nah sing melarat mudhun kok kolbak ora rupa-rupa menungso. Selambene nyonyor kabeh. Ha ya apa entek ote-ote 6 lomboke 4 ligur. Mongah-mongah lambene, jedir kabeh. Jontor dhewe-dhewe. Rambut dimosak masih ketara angin. Nah, keringet meruntus derodosan. Sesok-sesokan dek kol tepak. Celak ilun dilewer tekan pipi. Lipstik munggah nomor 4. Modun teko kolbak sandal jabet sisian. Sing tengen selandate rupane abang, sing kiwa selandate rupane kuning. Ngono isih dikongkon nyangking kardus. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para sederek hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah. Sesuai tuntunan agama, ndongakno anak iku ora dikongkon ndongakno muga-muga sugih bondo donya mboten. Mboten dikengken ndongakno muga-muga pinter mawon mboten. Tapi dikengken ndongakno muga-muga soleh. Pinter nek mboten soleh niku malah ngerusak. Podo-podo nakal, podo-podo elek. Iku isek luwung sing bodho tinimbang sing pinter. Sampeyan angen-angen sing ngerusak sembarang kalir iku gak wong goblok tapi wong pinter. Innama ahlaka syayyana a'lamukum. Sing ngerusak sembarang kalir iku wong pinter-pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi. Yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli agama. Sinten? Kiai. Sing ngerusak agama ku ya kiai. Ngapunten, kiai ku gak kabeh hape. Kiai lak macam-macam. Kadang-kadang oleh penampilane tok, Pak. Sorbane tawowo. Tasbene sak kepel-kepel. Diumetno klothak, klothak, klothak. Nek wirid mantep Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi ana wong wedok ayu liwat lulululul kate nanti. Ana sing ngono kuwi ya termasuk aku barang. Kiai ku ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur, kiai ahli nasihat, tukang nuturi wong, tukang mulang ngaji, niku kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Senengane intak-intik gawa proposal. Lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian.

Wah anak zaman biyen iki saking nurute nang wong tuwa, kawin iki apa jare wong tuwa, nggih napa nggih. Karo bakal bojoe gak kenal gak ding. Moro dadi manten, ketemu mlewayu mergo isin. Ngerti lek kate dadi bojone ketemu mlewayu isin. Dadi manten sing kurus-singkuran, sing lanang mences mrono, sing wedok mences mrono. Tapi ben taun ya procat-procot. Arek saiki dirabekno wong tuane, gak kira gelem. Kon tak olehno iku ya, nak tak olehno iku Solikin. Ketoke arek ya sregep ning masjid iku santri temenan. Mbu, mah aku gak seneng Solikin. Manut nang ibu. Ibuku biyen oleh bapakmu ya manut mbahmu, nyatane uripe ya enak. Gak ono wong tuwa kepengin jlomrongno anak gak ono. Manut. Emoh Bu, emoh. Aku gak seneng Solikin. Dikongkon manut kok. Manut. Emoh. Lek sampean maksa ya Solikin kok ora bisa sampean. Arek saiki. Masyaallah. Bapak Ibu kang minulya, padahal barang donya iki sing iso dinikmati setiap saat. Kapanpun, dimanapun bisa dinikmati. Iku yang mau anak solih solihah. Selain anak solih solihah, gak iso dinikmati setiap saat. Saged dinikmati hanya pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu mawon. Tapi yang anak solih solihah, kapanpun, dimanapun iso dinikmati. Bahkan dunia akhirat, anak solih solihah saged dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun mulyakaken. Kenikmatan donya iku akeh. Akeh. Tapi sekali lagi hanya bisa kita nikmati pada waktu-waktu tertentu. Contoh, omah api iku ya nikmat donya. Kabeh wong ya kepingin duwe omah api, iku nikmat donya. Tapi omah api iku iso dinikmati pada saat sampeyan nduk omah. Iso nikmati apike omah. Sama nduk njaba ngene iki ya gak iso nikmati, apane sing kate dinikmati? Wong gendenge sitok ora iso dinikmati. Pancen sampean ndek njaba. Ketika sampean ndek omah iso nikmati apike omah. Tapi ketika sampean di luar rumah gak iso nikmati apike omah. Sampean duwe panganan enak, iso dinikmati panganan enak. Iku lek sampean waras. Ilate sampean ledeh. Gak ana gaene panganan enak. Apa maneh ilate sampean melentung sepadha pentole mik. Nganggur Bu panganan enak. Ngapunten Bapak-bapak, sampean duwe bojo ayu. Iku ya iso dinikmati bojo ayu. Lek tepak sampean sehat. Nek sampean gering ya lenger-lenger kok. Ngopo maneh sampean anyang-anyangen. Ya bro bojomu. Nyi iso kena wereng bareng ngono. Nganggur. Nganggur. Halo. Tapi lek anak solih solihah, subhanallah, kapanpun dimanapun bisa kita nikmati. Sampean ditakdir Allah dadi wong sugih, duwe anak soleh, iso dinikmati. Ngeragati ora rugi, mbandani entek pira gak eman. Mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua, mengharumkan nama orang tua, mengharumkan nama keluarga. Sampeyan ditakdir Allah dadi wong melarat, duwe anak soleh iku iso dinikmati. Mergo anakku lek soleh, wong tuae kok susah mikir ekonomi, susah mikir butuhan. Ngono ki iso menghibur, Pak. Ketok wong tuane susah ngono ku dicedhaki nang dihibur. Bapak, jenengan kok susah to, Bapak? Napa sing dipikir? Enak jenenge wong tuwa ya mikirno anak, mikirno awakmu. Bapak, pun susah-susah wong urusan donya mawon, Pak. Kula mboten kepingin nyusahno tiyang sepuh. Dongaaken Bapak, kula niki saged nyambut damel, kersane kula saged mulyakno panjenengan. Masyaallah. Adem rasane ati duwe anak neng kaya ngono. Tapi lek anak gak soleh, wong tuwa susah mikir ekonomi, susah mikir butuhan. Sore-sore denger-denger ndek terase omah. Yo lewat nih garepe, tapi karo nyuwentak nyentak. Saman kok lengar-lengar mikir apa toh, Pak? Jadi wong gerang ya mikir delondong, yang mikir dapuramu mikir sapa. Lah sing saman pikir apa? Kanca-kancamu ku lho sepedhae motor kok anyar-anyar, lah bapak iku kepengen nukokno. Ya apa, Pak? Saman kepengen nyukokno sepeda motor aku, gak kira iso, Pak. klimbrak klimbruk kepengen nggono sepeda motor duit gak marungkel lah keploro sampean. Sampean waras, duwe anak soleh, iso nikmati Pak. Jari wong sepuh biyen, anak iku kena gawe tombo pegel. Anak iku kena gawe tombo saya. Estu niku, kula dhewe niku ngrasakno. Kula ngaji kok mulai isu sampai maghrib lagi teko omah. Kaya niki wau nggih. Isu ngaji niki wau sonten ten kene Raden Santri Gresik, sakniki ten mriki. Mangke ten Nggosari ujung Pangkah. Biasanya saya nang kula ndugi kok terus dipapak anak sik mudhun teko kendaraan anak mlewayu abah dirangkul anak waras Pak pegele ilang saya ilang pergo dirangkul anak tapi nek dirangkul gerangane wis belas ora nyetrum aku saiki ngono kuwi ora pati mikir aja sangkingane kono sing gegeri wis males aku diomongi kiai kok alah kulo sampean loro nemen anak soleh iso dinikmati kulo nanti ngertos ono wong tua loro nemen di rumah sakit opname diimpus megap megap ngono kuwi iso guyang guyu mesam mesem mergi nopo yo nonton anak-anak ini do nunggoki kabeh nang ketok rukun-rukun kaya-kaya wong kuwi gak ngrasakno loro mergo nonton wong tuane anak-anak iku iso api-api. Nah anak iku nek saleh ya. Wong tuane lara ngono kuwi iso ditunggoki, didongakno, diisik-isik, dipijeti. Ya krasa wae lek mijeti wong ikhlas. Lah nek anak gak saleh, wong tuane lara wis megap-megap malah disentak yo. Wong tuane wis ngletak gak iso lapo-lapo wis digremengi. Mangkane to Pak, mangkane. Mangan apa-apa ku sing ati-ati. Ngene iki gering. Wong gering ku gak enak, mesti diwara gak oleh mangan iwak wedhus ya diuntal ae. Kepengin semper gaken pola. Mane ta, tak tukono sate nang tak lothek. Sampeyan ndek donya iki dua anak soleh iso nikmati. Coba ngene iki yo. Upama, upama anake sampeyan khataman Quran, ngaji ndek masjid apa ndek musala, le macae Quran niku fasih, tartil, tajwidé tepak, makhrote bener, lagune enak. Ngono ku sampean krungu mesti atine sama nak ngomong, iku anakku sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kula jenengan paringi anak kok apik, bahagia ora kenek dituku. Nggih napa nggih? Kumpulan wali murid di sekolahan dengan anake sampean oleh rengking, gurune gawe pengumuman. Ditujukan kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima hadiah dan penghargaan karena anaknya dapat prestasi. Menunggu sama nek bangga munggah ning panggung untune diketokno. Saking ayem ngguyu, gak iso mingkem sampean. Mudhun teko panggung karo nggawa hadiah ki mlakune iso tering-tering nganti ra iso bali. Saking bahagiane. Coba umpama kumpulan wali murid yang terus ana pengumuman. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Ngono kuwi sama nak kewoan delek rai. Anake sampean selawatan, enak khataman Quran, enak mesti atine sampean bangga. Coba misalnya anake sampean ngaji gak iso, sekolah goblok, karo wong gak duwe tata krama. Penggaweane bengak, bengok turu tembong. Mulai-mulai mesti gelele-gelele. Biar al mendemu. Mesti atine sampean gak nang bongko arek ngene. Iku ning donya. Ngantek sampean wis di alam barzah, pindah nang kuburan. Iki lak do kate mrono kabeh to nggih. Hah? Ono sing kate urip selawase. Mboten, mboten. Malah ngapunten. Iki kanca sampean wagek sing wis berangkat mrono. Lah sampean rencanane nyusul kapan? Hah? Sampean wis di alam barzah, iku anak soleh iso dinikmati. Amale anak sing ngisik ndek donya iku disuguhno wong tuwae sing wis ndek alam barzah. Lek amale anak api-api ahli ibadah, wong tuwae yo oleh kiriman ganjaran terus. Tapi lek anake ndek donya kok ahli maksiat, nuwakal nakal, wong tuane yo oleh kiriman dosa. Iki otomatis, Pak. Wong tuwa ning anak iku hubungane langsung otomatis. Masiyo gak niat dihadiahno, otomatis sambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong tua iku nek wis mati di alam kubur, anak sing ndek donya kok api-api, salih-salihah, masyaallah, ya wayem bendina oleh kiriman BLT. Bantuan langsung tunai. Lah bendina ngantek ten hadis digambarno wazdadu wujuhahum bayadaw wa isyraqa. Wajah-wajahe wong tua sing di alam kubur mergo anake api-api iku tambah putih, tambah mencorong, tambah bersinar. Saking bahagiane, saking ayeme oleh kiriman ganjaran teko anak-anake. Anjen sing lanang yo mundak ganteng-ganteng, sing wedok yo tambah ayu-ayu, saking bahagiane. Pancen saestu wong ning donya mawon wis ana gambarane. Ayem iku iso nambahi rupa. Nah susah iku iso nyudo rupa. Wong nek uripe ayem, masih ora patek ganteng, ora patek ayu, ya ketok ganteng, ketok ayu. Wong nek uripe susah, masih wong ganteng ayu ya malah ketok elek. Saestu, ana wong lanang nang ora patek ganteng, tapi nang sogeh. Ngono ku ya mencorong. Ngomong iso cuwetho nang guyune ya biar. Ora patek ganteng tapi sogeh. Ya mencorong. Wong lanang nggo ganteng tapi melarat. Ya koyok TV gak ana antene ngono. Kepyur kabeh ngono. Ngomong ora cetha, au au au. Jere kancane ngomong sing cetha. Ancen gak duwe apa-apa sing kena dicethakno. Ning alam kubur yang ngono. Dados putrane sampeyan di donya kok khataman Quran, otomatis sampeyan ning alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake sampean kok poso, sampean ning alam kubur ya oleh kiriman ganjarane poso. Anake sampean bangun masjid, sampean ning alam kubur ya oleh kiriman ganjarane bangun masjid. Anake sampean lunga haji, sampean di alam kubur ya oleh kiriman ganjarane lunga haji, padha karo ganjarane anak sampean. Anake sampean kok tahajud, sampean di alam kubur ya oleh kiriman ganjarane tahajud. Anake sampean kok mendem, ya sampean di alam kubur ya oleh kiriman bir, ya cap kontol karo cap topi miring. Ya plus ambek oli tobuan combor sampean. Aneh sampean kok kope bantingi kertu. Sampean ning alam kubur ya keplek-keplek nang malaikat. Enggak percaya nang berangkat menono to. Enggak ngono temen. Padahal kahanane tiyang ten alam kubur iku ya napa? Kanjeng Nabi gambaraken mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharigil mughawwas yantadhiru da'atan dal haqqi min auladi wa qariba sadiqillah fa idil haqatu kana dahabu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Sampean gak ngerti gak apa-apa. Loh, gak apa-apa, gak ngerti ya wis. Sorry bro, sorry. Uang di alam barzah iku persasat padha karo wong kelelep. Lek ndek donya kelelep mergo banjir. Tapi lek di alam kubur kelepe mergo dosa. Arane wong kelelep mesti bengok-bengok, jerit-jerit, sambat-sambat, njaluk tolong. Lah sing iso nulungi apa? Donga. Dongae sapa? Dongae kanca, dongae tangga, dongae anak. Dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Iki sing paling bisa diharapkan, paling kena diharap-harap dongane sinten? Oh wong imaane do kopok tibake. Dongane sinten? Anak, betul. Dongane tangga kenek diarep-arep, tapi ana sayange. Sayange apa? Wong iku nek soge, koncone akeh, akeh sing ngancani, berarti akeh sing dongakno. Lah nek ora pati soge, ya ora pati duwe kanca, berarti ora pati ana sing dongakno. Lah nek wong melarat, tambah ra duwe kanca. Koncone yo mok siji loro sing setel padha ra gableke. Berarti sing dongakno yo mek siji loro iku. Yo mbuh wong iku nek sogeh yo kabeh-kabeh kok ngancani. Apa sih kok ngono? Wong iku nek sogeh kabeh-kabeh ngaku family, ngaku bateh. Ngene ning ngarani bateh napa family, Pak? Hah? Bateh ngerti nggih? Family. Ono wong nang sogeh ngono diakoni, iko karo aku, asline sik family. Apa maneh nang wonge dadi pegawe? Angger wong diceritani. Iko karo aku cara diurut-urut ono asline yo isek mambu. Mbok mambu kelek, mbok mambu entut yo ora cetha. Tapi nek melarat ngono kabeh-kabeh lemoh ngakoni bateh, moh ngakoni family. Yo mbok kok ngono. Makane saya itu setiap ngaji ini saya sampaikan, Pak. Karena saya prihatin di masyarakat kita itu sangat terjadi kesenjangan, terlalu beda-beda no antara yang kaya dengan yang miskin. Uang lek soge itu dihormati ra karuan, diuco-uco, dimulyak-mulyak no, disunggi, dipundi, nek melarat itu diremeh-remeh no. Jadi menghargai orang bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena iman takwanya, gak mergo sogene. Niku ndek Bojonegoro. Alhamdulillah lek dukun malah pabrike. Yo mbok kok iso ngono. Lho acara kenduren koyo ngene iki lho kondangan. Iku lek cara Bojonegoro, Pak, dibedakno. Sing soge yo digelekno nggon sing enak. Gelar hambal. Hambale yo handel-handel. Ade empu-empu. Isek dikai haifas angin. Wong sok oke, sing melarat gelar terpal ngono ae. Mari digawe meme gabah lho. Gelar dadi longgoe karo kukur-kukur, bokonge gatel kena lugute gabah. Acara apa lho kapan sing teko wong soge? Panitia nek nyambut nganti nyembah-nyembah. Mangga Bu. Mangga Bu. Wong lanang yo jempole maju. Mangga Bapak, sak itu mangga Bapak. Iki maju. Mangga Bapak, mangga-mangga. Mangga-mangga. Ayo coba sing teko wong melarat. Kono cak, gelek nggon dhewe kono cak. Tapi aja ndek garep sampean, garep iku nggone wong gedhe. Nyelempet-nyelempet ndek pojok anak wis. Rapat yang ngono, di forum rapat kapan sing ngomong wong soge, liyane ceklekep rawani omong. Mergo sing ngomong wong soge. Ndek nggone rapat ya ndek sing ngomong wong melarat. Lagi oleh rong kecape kendoni kancae. Awakmu gak usah melu omong, mangan-mangan. Wong melarat iki diomongi mangan mingkem. Wong kate usul iki tangane lagi dijunjung usul iki batek kancane meneh gathek junjung tanganmu kedengkek ngono kok mangan mangan. Wah aku iki sampe gregeten Pak. Ibu-ibu iki kadang yang ngono, iring-iring kemanten ae dibedak-bedakno. Sing sugih bolo sugih, sing melarat iki kelompokno padha melarate. Sing sugih-sugih itu makno mobil sing api-api, mobil mewah-mewah, bangsane mobil Genio, Pajero, Hammer, Land Cruiser, Fortuner, Innova, Avanza, Xenia, Mercy, EBV, CRV, Terios, Rus, Honda Jazz. Iku sing suge-suge, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Emma, Mbak Erna, Mbak Tasya, Mbak Cindy, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Siska, Mbak Susi, Mbak Lili. Tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supiah, Kasmineng, Rumijah, Paenah, Katoya, Sumiati, Sumiatun. Yo kol tepak iku. Nek perlu diusungi gawe tosa. Ya gak padha, sangune ae gak padha. Ha sing sugi-sugi numpak mobil mewah. Sangune yang enak-enak, buah pir, apel, jeruk, durian, duku, kelengkeng, anggur, ngombene Fanta, Coca-Cola, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Ya iku. Wong soge. Ya sing melarat-melarat, numpak kolbah yo, sangune yo OT-OT. Onde-onde, lemper, gedang goreng, tahu isi, tempe bus yuk. Gaya lombok uwake, ngombe ini es teh di wadah plastik. Tala ini set, ngombe dicokot pojokane di ketutin di kendaraan. Untuk tonggon kemanten yuk suwece, yang mudun kok mobil api wong soge-soge yuk ketok gandes, luwes, lemes, pantes, ancen wong soge. Modone nganggo sandal jinjit dawukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokonge jeyentetno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Gelungane rambut kapudi padha bane prauto. Modone nyangkluk entas karo nyekeli dompet nang lakone dijendit-jendit-jendit-jendit. Lembeane dawowo, soalé gelange akeh. Kalau pamer gelang mlaku iso krimping krimping krimping krimping. Gila gila lambene pencap-pencep. Nah sing melarat mudun kok kolbak isra rupa-rupa menungso. Selambene nyonyor kabeh. Ya apa entek ote-ote 6 lomboke 4 ligur. mongah-mongah lambene, njedir kabeh, jontor dhewe-dhewe. Rambut mosak masih ketara angin. Nah, keringat meruntus derodosan. Sesek-sesekan di kol tepak. Celak itu dilewer tekan pipi. Lipstik munggah nomor ripat. Modun teko kolbak sandal jepit sisian. Sing tengen selandate rupane abang, sing kiwa selandate rupane kuning. Ngono sik dikongkon nyangking kardus. Maaf. Le wong soge koncone akeh, wah akeh sing dongakno. Dongane tangga ya kenek diarep-arep. Tapi tangga gelem dongakno, iku nek diundang. Gak diundang, gak kira gelem dongakno. Le, sampeyan tau dongakno mbahku sing wis mati? Ya gak kira wong ora tau tak undang. Tapi nek anak ikhlas ndongakno wong tuwa, kate ana unsur ngono-ngono iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah anake kula sampean iso diharapkan pendongae lek saleh. Donong nang wong tuwa. Sampeyan wis mati ku lho. Sering disedakoi. Kok ganjarane dihadiahno sampeyan? Jariah deket di masjid, deket di pesantren dihadiahno kanggo sampean, dikhatami Quran dihadiahno kanggo sampean, dilungakno haji namine haji amanat. Ancen anak soleh ditahlili, sering disobo pesareane, diramut seneng. Lah nek anak gak soleh gak iso ngaji, ngrasakno nyelameti wong tuwa, nyodakoi wong tuwa, ngrasakno nahlili ndongakno wong tuwa. Sapa kuburan ae ora. Paling-paling yo nek kateriyaya ngene iko mara nang kuburan. Mergo tangga-tangga do nang kuburan, sawangane kok gak melu nang kuburan, yo melu. Tapi yo gak ngaji, yo gak iso. Nek kuburan yo gak tahlil, yo gak entos. Rangkat nek kuburan ning sang warit. Untuk-untuk nggo warit, tutuk kuburan, kuburane bapakne dibabati resi. Prosone lek diresiki kuburane ning wong tuane seneng. Engkaro digawe kembang. Pak, aku gak iso ngaji, Pak. Sepurane, Pak, digawe kembang ae, Pak, ya wangi-wangi, Pak. Aja kuwatir. Engkaro digerocok banyu kendhi, gerocok-gerocok-gerocok-gerocok. Jare bapakne teko kuburan, "Klilipen nilo blok, goblok." Wis gak gelem tahlil, gak gelem dongakno, malah kuburane wong tuwa digerocok banyu. Dorong ndak alam kubur. Sing ndek donya iki lho. Sampeyan misale wis tuwa, melu anak. Lek anak soleh, enak, Pak. Wong tuwa kan biasanya penyakitnya wis macem-macem. Ya linu, ya ngelu, ya boyok, ya adem panas, ya watuk, ya asam aurat. Apa? Heh iku. Watuk misale. Lagi li anak soleh donung bapakne watuk, bapak jenengan watuk, bapak monggo ngunjuk riyen, bapak ngunjuk. Ya tak umbene. Bismillah. Alhamdulillah. Nek kirang legi nggih sabar bapak nggih. Ya gak popo, bapak wis seruh nek gula legane ya larang. Temen gak legi, Pak. Nek gak percaya engko cobaan ninji pono. Anak donung. Lha nek anak gak donung, bapakne watuk gak diramut malah dibentak. Niku anak gak donung iku. Jo watak watuk ae, Pak. Mrebeki wong lho. Jarane bapakne, "Watuk kok gak oleh to, Nak?" Nek dikapakno, dimpet. Anjen bapakne wedi karo anak. Janji kudu watuk lagi mangap diempet. Op. Op. Nek brotol metu ngisor pret-pret. Ibune weruh. Kon niku kurang ajar ya. Bapakmu watuk gak kon rumat sing ngapik malah kon bentaki. Getun lele getun. Biyen aku nglairno kon tak rewangi ngeden-ngeden. Anak ndablek ya iso ae jawabane. Lah sing ngon ngeden sapa, Bu?

pertanyaan sing nomor telu paling keren. Lek iso selamat, gak iso jawab remek. Man, Rob, buka. Sopo, pangeran. Allah, Allah malaikat. Kon iku tuplak ta. Nek dijawab Allah to, kak takok. Malaikate mlewayu, Pak. Oh, mayit sodron. Ya aku guyon tapi temen, Pak. Lho nek man Rob buka iso, pertanyaan kedua, ketiga, seterusnya mesti lancar. Tapi ini lagi pertanyaan pertama man rob bukae wis gak iso, kedua ketiga wis gak atik ditakokno wis ajur mayite remek. Ngono lho. Iku lek anak dunung, lek anak gak dunung gak iso ngaji. Wong tuane lara nemen wis megap-megap. Nah, mrene ana. Lah apa Pak? Bengak, bengok. Aku ndek kene lha apa? Bapak wis lempok nak. Kaya wis gak kuat maneh. Ya alhamdulillah lek ngono. Gak suwe-suwe ngramute. Bathukmu atos ngono ya. Wong tuwa lara alhamdulillah. Dikapakno Pak. Aku dudu dukun gak iso nyuwuk. Aku dudu dokter gak iso nyontek. Ngaji yo nak, ngaji yo. Bapakku ben ayem. Ngaji apa Pak? Yo maca-maca Yasin ngono. Yasin wis kawin, Pak. Ancen gak kenal surat Yasin. Rone Yasin koncoe, ngono ku bapakne yo katut yo an. Lah kapan kawine? Bapak kok gak dikongkon kondangan. Kate bongkoe mikir badokan. Ancen anak goblok. Gak gelem ngaji, wong tuane nazak malah diomongi. Meneng opak, meneng opak, jauh sambat aja. Gitu, tak setel nono lagu enak iya Pak. Ngetel TV pahuan tersidi lu. Powernya dipolno. Mulai sing disetel tau dangdut. Selanjutnya kita tampilkan seorang bidu wanita yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sambut bersama penampilan dari Niken Aprilia masih bersama New Palapa. Apane kawaget langsung mate. Ya perkara kena New Palapa. Ngundi alam kubur ditakoni malaikat mungkar nakir. Man rob buka. Sopo pengiranmu. Palapa. Malaikat godeg-godeg. Ono pangeran Palapa. Man rob buka sapa pangeran Palapa. Ya Allah. Makane saiki kari sampeyan melendi duwe anak sing saleh karo duwe anak sing tole. Saya hanya sekedar memberikan gambaran. Sing nentokne anakku sampeyan, bukankah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh anak lahir di dunia peparingi Allah iku keadaannya fitrah api anaknya sopo ae dasarnya api masih anaknya bajingan tengek iku dasarnya yo fitrah api kabeh Allah maringi anak di menungso aku kondisinya fitrah masih anaknya wong kafir kondisinya fitrah api kabeh fa innama abawahu yuhawwidanihi. Tergantung orang tua, anak mau dididik dan diarahkan kemana. Dicorek kuning, anak tadi kuning. Dicorek ijo, anak tadi ijo. Iku sing nentokne wong tua. Yuhawidanihi diarahkan ke Yahudi, anak tadi Yahudi. Au yumajjisanihi dididik Majusi, anak tadi Majusi. Au yunasyironihi diarahkan ke Nasrani, anak jadi Nasrani. Ilek diterusno au yucopetanihi tadi copet. Au yu malingani maling au yu bajingani bajingan anakku fitrah fitrahku kaya banyudan bening tanpa campuran lah kabeh wong tuwa kepingin anake apik nggih napa nggih masnya wong tuwa gak pati apik kula sering gamel contoh maling elek-elek wong, gak ono sing duwe cita-cita anake dadi maling. Gak ono Pak, maling ngudang anake sing sek bayi, cepet gedhe yo nak, cepet gedhe menek ngendani bapak. Bapak iki maling sukses nak. Donya sakmene akeh oleh nyolong bapak kabeh. kon meneh kudu iso ngrampok gak ono. Wis sak nakal-nakale wong wedok sing tukang zina, sobone petien kono. Ngapal wae langganan nok ora apal kowe. Lek Surabaya ndoli, lek Kediri semampir, Nganjuk nguyangan, Jonegoro gak ono. Payai apal, apal langganan. No langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenok. No aku lho Pak Lem mlebu ngono iku mesti konangan wong. Wong rai ku wis dikenal wong sak Indonesia. Lho, aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Wong aku lagi teko ana sing kul huale sawen. Lah umpama aku mlebu nang ngono iku mesti konangan, nemene kok yo masuk koran. Halaman pertama nang tulisane kok pedi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam metingkring. Enggak ora karu-karuan. Lho ngono ku wong wedok nakal yo gak ono, Pak. Sing kepengin anake nakal gak ono. Gak ono wong wedok ngomongi anake, "Nak, nak, ya muga-muga awakmu sok luweh laris timbang ibu yo, Nak, Nak." Ibu suwengi paling banter mek oleh 5. Kon meneh suwengi paling gak kudu oleh 12. Gak ono. Kabeh kepengin anake apik, sholih, sholihah. Hubungannya kali Allah sae, hubungannya kali pada menung sae, sae. Hablum minallah api, hablum minan nas api. Iku soleh. Anak wong karo Allah api, tapi karo pada menung sae le, gak soleh. Karo pada menung sae api, tapi karo Allah le, gak soleh. Laono sae kadang-kadang wong iku le karo Allah. Api nek salat yo sregep kaya khusyuk-khusyuk. Takbir nganti bengong-bengong. Allahu akbar. Ora trimo akbar wis. Allahu akbar. Kaya khusyuk-khusyuk. Tapi lek utang gak tau nyaur. Enten? Hah? Wong yo teko. Lungguhne nang endi Pak wong iki, Pak? Karo Allah api sholatnya sregep tapi senengane nganak no duit ngutangi dom nyaure cagak listrik enten imaan mriki sing tukang nganak no duit omahe sing ndi wonge omah gak engko tak ampirane dilu tak jotosane ndi wonge iku nang Allah api tapi nang menungso elek gak tepak sebalike karo menungso api tapi karo Allah elek lek karo tonggoe api ya sare, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semanak, seneng tulung, luman, nek diutangi gak tau nagih. Tapi ora salat. Masuk iman antase enten sing ora salat. Heh? Astagfirullahalazim. Musolat iku paling pokok, maka anak itu diajarkan pertama kudu ahli salat. Ngapunten. Sholat iku ora mek trimo wajib tapi rukun Islam. Sama nangen-nangen ya. Wajib karo rukun niku beda. Wajib kudu dilakoni, nek gak dilakoni dosa. Iku wajib. Contone jawab salam wajib. Ana wong salam kok sampean gak jawab, sampean dosa, mergo ninggal wajib. Tapi nek rukun kudu dilakoni, nek gak dilakoni gak mek dosa ora sah. Ora sah. Contone rukune wudu, basuh wajah. Wong wudu kok ora basuh wajah, wudune ora sah. Rukune haji, wukuf. Wong haji kok ora wukuf, hajine ora sah. Rukune salat, takbiratul ihram. Wong salat kok ora nganggo takbiratul ihram, salate ora sah. Rukune Islam, salat. Wong Islam kok ora salat islame ora sah. Wong Kanjeng Nabi kena urusan salat kawereng. Man lam yusolli fa huwa kafirun. Man taraka shalah mutaammidan faqad kafara jiharan. Sopo wong e ora salat kafir. Ngono ae Kanjeng Nabi. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka dia terang-terangan menyatakan kafir. Walaupun ibadah liyane dilakoni. Yusahadate yo mantep. Zakat ora mekakat.

Jare kate nontok pengajian bareng. Ayam ngenteni yuk berangkat-berangkat. Ayam berangkat dhewean akhire. Lah yuk tibake sida berangkat ora. Entuk nggon ayam kelenga-kelengo golek yuk tola-tola gak ketemu yuk mangko dhek endi. Yuk uman jajan poga. Ayam oleh loro. Sing siji ayam pangan dhek nggon, siji ayam gemule isuk-isuk dipangan anake ayam. Bahasa Inggris iku angel, Pak. Tapi anake wong Inggris iki lho cilik-cilik pinter-pinter bahasa Inggris. Gek cilik-cilik pinter-pinter bahasa Inggris. Suwe, Pak, mergo kulino dicontoni. Lha apa arek biyen kok sopan-sopan? Soale wong tuwa biyen sopan-sopan. Lha apa arek biyen kok sregep-sregep ndek masjid? Soale wong tuwa biyen sregep-sregep ndek masjid. Biyen niku kapan nanggan? Hayya 'ala sholat. Ngono ku bapakne wis siap, nggawa sajadah, ibune wis nggawa rokok. Nah anake tu bapak ibune wis siap, berangkat disiam di masjid. Saiki langgah. Qomat iki luwisan, qul qomatish sholat. Qul qomatish sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bapak ini dogros di ngarepe TV metengkrang ngopi karo rokokan jedal jedal ibu ini jebablan di ngisor nyekeli remote anak diobrak karo ibu ini kopeng muka kerungu azan berangkat di masjid. Bapak ini ngimbui, kon gak kuru ngomongannya ibumu jatuh sisisan kan kok ayo berangkat, ini lho ngangguk kopiahnya bapak ini bapak ini titip kopiah tok anak ya berangkat pak, waktu dijatuh si bapak ini tapi turut tembong, temen gremeng ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini sebenarnya juga akibat dan dampak dari kenakalan kaum gerang. Sederhana sama kepengin duwe anak apik dadi wong tuwa sing apik aja mamang kok anak sampean disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Bukankah Al-Qur'an seperti itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Anfusakum didhisikno lagi wa ahlikum nggih napa nggih. Coba dungane Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash sholah. Awake dhisik baru wa min dzurriyyati. Understand? Ya wes. Muga-muga wonten manfaate. Pun kula luwi 15 menit. Pangapunten Kang Agung, Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Ngapunten, sing kula sampaiken iki mboten kabeh apik. Ya wake sing elek. Jenengan ketah pinter memfilter. Dipilih-pilih, dipilah-pilah, disaring, pundut santene, pundut hikmahe. Yen wonten lerese niku hadiah ya Allah kangge kula sampean. Yen wonten lupute, wonten salahe, wonten klirune jelas karena itu bodohnya saya karena keterbatasan pengetahuan saya. Mila datang para alim, para kiai, kula nyuwun gunging pangaksami. Manten ngeten pangapunten kula langsung nyuwun pamit mboten saged nirekaken acara ngantos paripurna. Sarang-sarang kita dongake muga-muga sedaya dados generasi ingkang sholihin sholihat, pinaringan ilmu ingkang maslahah lan manfaat, pinaringan iman lan takwa ingkang hebat, akhlak ingkang karimat, ing tundene saged mulyake nyelametke kula panjenengan mulai donya dumugi ning akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين نيون بانغابونتن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.